إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang terakhir dalam pembahasan kitab Fadlul Islam, kita sudah masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab yang diberi judul oleh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala dengan bab qawlillahi ta'ala ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim. Bab mengenai firman Allah, wahai ahlul kitab, mengapa kalian berdebat mengenai permasalahan Nabi Ibrahim, ya, yang sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu bahwasanya perdebatan orang-orang Yahudi atau perdebatan Ahlul Kitab itu terjadi antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang perdebatan ini ternyata terjadi di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara orang-orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Demikian pula ada di sana orang-orang Nasrani, yang kemudian orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Ibrahim adalah termasuk bagian dari kami, ya. Masuk bagian dari orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian orang-orang Nasrani juga mengatakan yang sama, bahwasanya Ibrahim termasuk bagian dari kami. Ya, maka turunlah ayat ini sebagai bantahan atas mereka, ya, yaitu bagaimana bisa Ibrahim dikatakan sebagai seorang Yahudi ataupun Nasrani, padahal kitab suci yang menjadi dasar dari agama Yahudi dan Nasrani turunnya setelah Nabi Ibrahim wafat. Bahkan jauh masanya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana bisa dikatakan Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani? Tidak masuk akal. Ya. Yang dimana mereka mengklaim bahwasanya Ibrahim adalah termasuk bagian dari mereka, tidak lain dikarenakan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sudah disepakati kemuliaannya, ya, memang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, seorang abul anbiya, bapaknya para nabi, ya. Maka mereka mengatakan Ibrahim itu berasal dari kami, yaitu, ya, mereka atau Nabi Ibrahim termasuk bagian dari kami sehingga kami adalah kaum yang mulia karena dari kamilah Nabi Ibrahim berasal. Nah, maka ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita sebutkan. Bagaimana mungkin orang yang terdahulu bisa mengikuti yang belakangan? Tidak mungkin. Ya. Nabi Ibrahim mengikuti agama Yahudi ataupun agama Nasrani. Karena agama Yahudi dan agama Nasrani adanya setelah meninggalnya Nabi Ibrahim, ya, dan jarak waktunya, jangka waktunya antara Nabi Ibrahim dengan adanya Yahudi dan Nasrani tersebut sangat jauh. Kemudian kita lanjutkan, ya, apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, bahwasanya beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala setelahnya yang sudah kita baca sedikit kemarin, namun tidak mengapa untuk kita ulangi. Qala Syekh Shalal Fauzan, walakin kana hanifan, ya, yaitu firman Allah, walakin kana hanifan, akan tetapi dahulu Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif. Berkata Syekh Shalal Fauzan, ay mukhlishan lillahi azza wa jalla fil ibadah, yaitu seorang yang ikhlas kepada Allah azza wa jalla dalam peribadahannya, seorang yang bertauhid. Qala musliman, dan beliau adalah seorang muslim. Hanifan, musliman, seorang yang ikhlas dan seorang yang muslim. Qala yakni muwahidan, itu seorang yang muwahid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fal islamu huwa tauhid, ya. Islam adalah tauhid. Ya, kenapa kemudian Syekh Shalal Fauzan menafsirkan di sini musliman sebagai muwahidan? Dikarenakan Islam itu adalah tauhid. Qala wa huwa dinu jami'il anbiya, dan tauhid tersebut atau Islam tersebutlah agama seluruh para nabi. Maka bisa dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang muslim, dan juga nabi-nabi yang lainnya, ya, adalah muslimin. Dalam pengertian bahwasanya mereka adalah para muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bahkan menyerukan kepada tauhid tersebut kepada kaum-kaumnya, ya, kaum-kaum mereka. Qala wa huwa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah, yaitu mengesakan Allah Jalla wa'ala dalam peribadahan. Inilah agamanya seluruh para nabi. Qala wa in ikhtalafat syara'i'uhum, walaupun berbeda-beda syariat mereka, ya, syariat para nabi tersebut dalam peribadahannya, dalam hukum halal haramnya, ya, berbeda-beda. Namun dalam hal mengesakan Allah Subhanahu wa taala tidak berbeda. Semuanya bersepakat dalam perkara tauhid. Tidak ada, ya, di antara mereka yang tidak menyeru kepada tauhid. Qala fa kullu syari'atin kanat li hajati tilkal ummah. Maka setiap syariat dahulu ditetapkan berdasarkan kebutuhan umat tersebut. Hasba maslahatiha, sesuai dengan maslahatnya. Jadi, kenapa syaratnya berbeda-beda? Karena keadaan umat-umat terdahulu berbeda-beda dari satu zaman ke zaman yang lainnya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, keadaannya berbeda-beda. Maka, syarat yang ditetapkan adalah sesuai dengan keadaan mereka, ya, yang paling maslahat bagi mereka. Ya. Adapun Islam, walaupun keadaannya berbeda-beda dari zaman ke zaman yang lainnya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, Islam bisa diterapkan di mana-mana dan di segala waktu. Di segala tempat dan di segala waktu. Islam adalah agama yang sempurna, ya, yang mencakup maslahat seluruh manusia. Ya. Dan Islam ini tidak akan ada lagi yang dihapuskan darinya atau diganti dengan, ya, syariat yang lainnya, dikarenakan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka segala sesuatu yang baru dalam syariat Islam tidak lain adalah kebid'ahan, bukan termasuk bagian dari syariat. Naam. Qala fal islamu huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah. maka Islam adalah peribadahan kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Qala bima syara'ahu fi kulli waqtin bihasabihi, dengan mengerjakan syariat yang ditetapkan olehnya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada setiap waktu, pada setiap zaman, sesuai dengan keadaan zaman tersebut masing-masing. Inilah yang dinamakan Islam. Beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya, tidak berbuat kesyirikan. Beribadahnya dengan syariat yang ditetapkan pada zaman masing-masing. Ya. Pada zaman sebelum Islam, maka mengikuti Nabi masing-masing. Ya, bisa jadi dalam suatu waktu, di suatu kaum ada Nabi, di kaum yang lainnya ada Nabi. Maka setiap kaum beramal dengan syariat nabinya masing-masing, syariat rasulnya masing-masing, karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaum mereka masing-masing. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia, maka wajib bagi seluruh umat manusia untuk masuk Islam, yaitu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjalankan syariat Islam. Nah, maka pada asalnya secara umum Islam itu adalah agama seluruh nabi, dikarenakan Islam sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Shalal Fauzan tadi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya dengan mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan pada setiap zaman sesuai dengan apa yang ditetapkan pada zaman tersebut. Nah, ini yang disebut dengan Islam. Maka Islam mencakup agama seluruh nabi yang ada. Qala fal ladzina amanu bit tawrati wa amilu biha fi waqti al amali biha kanu muslimin. Maka orang-orang yang beriman dengan Taurat, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, wa amilu biha, dan mengamalkan Taurat tersebut, fi waqtil amali biha, pada waktu beramal dengannya, pada waktu ketika Taurat tersebut berlaku, belum dihapuskan, dikarenakan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi muhaimin, menjadi penyaring, yang menghapuskan syariat yang ditetapkan dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, Maka ketika sudah diturunkan Al-Qur'an, sudah bukan waktu beramal dengan Taurat lagi, Adapun yang disebut oleh Syaikh Shalal Fauzan di sini, orang-orang yang beriman dengan Taurat, kemudian mengamalkan Taurat tersebut pada waktu memang untuk beramal dengan Taurat tadi, pada waktu ketika Taurat tersebut masih berlaku, belum mansukh, kanu muslimin, mereka adalah muslimin, Itu dari kalangan Bani Israel yang beriman terhadap Taurat dan beramal dengannya pada waktu tersebut ketika belum diturunkannya, belum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan belum diturunkannya Al-Qur'an, mereka adalah muslimin. Qala wal ladzina amanu bil injil wa amalu bihi fi waqtil amali bihi kanu muslimin, dan demikian pula orang-orang yang beriman dengan kitab Injil dan beramal dengannya pada waktu untuk beramal dengan kitab Injil tadi, pada waktu di mana kitab Injil tersebut masih berlaku dan bisa diamalkan, kanu muslimin, mereka juga dianggap sebagai muslimin. Demikian pula umat-umat yang sebelumnya yang beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, yang dibawa oleh nabi-nabi mereka dan rasul-rasul mereka, mereka adalah muslimin. Qala walladzina amanu bil Qur'an wa amilu bihi fi waqtihi hum muslimuna li'anna al-jami'a muwahhidun. Dan juga orang-orang yang beriman dengan Al-Quran dan mengamalkannya pada waktunya, kapan waktu ditetapkannya Al-Quran dan berlakunya Al-Quran, salam sampai akhir zaman, sampai hari kiamat nanti, atau mendekati hari kiamat nanti. Nah, maka qalakan muslimin, mereka juga dikatakan, atau hum muslimun, mereka adalah kaum muslimin. Li'annal jami'a muwahhidun, karena semuanya, ya, orang-orang yang beriman dengan Taurat pada masanya, ya, dan juga orang-orang yang beriman serta beramal dengan Injil pada masanya, dan juga orang-orang yang beriman dan beramal dengan Al-Quran pada masanya, yaitu masa sekarang ini sampai akhir zaman nanti, ya, semuanya muwahhidun, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, fattauhidu huwa dinu jami'ir rusul, maka tauhid adalah agama seluruh para rasul. Maka dalam suatu hadis dikatakan, ya, al-anbiya ikhwatun li'allatin, ya, dinuhum wahid, ya, wa syara'ihum syadda. Bahwasanya para nabi itu adalah saudara-saudara seibu, ya. Ini permisalan dari Nabi Muhammad SAW sebagai saudara-saudara seibu. Artinya apa? Agamanya satu, tauhid, wa syara'ihum syatta, dan syarat-syarat mereka berbeda, ya. Jadi ada kesamaan, yaitu apa? Tauhidnya, ya. Namun syaratnya berbeda-beda masing-masing. Maka diistilahkan dengan saudara-saudara seibu, ya. Ada persamaannya, itu tauhid, namun ada perbedaannya pula, yaitu apa? Pada syariatnya masing-masing. Nah, tauhid adalah agama seluruh para rasul. Qala wal islamu huwa dinu jami'ir rasul alaihimus salatu wassalam. Dan Islam adalah agama seluruh para rasul alaihimus salatu wassalam. Nah, maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan dari ayat yang pertama, yang sebetulnya kalau mau diambil, ya, kesimpulan dari ayat ini dan hubungannya dengan hadis-hadis nanti yang akan disebutkan setelahnya, bahwa sebetulnya tidak cukup seorang, ya, dikatakan berada di atas suatu kebenaran hanya dengan klaim saja, hanya dengan mengaku-ngaku saja, ya. Seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi, ya. Mereka mengatakan bahwasanya Ibrahim termasuk bagian dari kami, ya. Masing-masing dari mereka mengaku yang seperti itu, ya. Maka ini hanya klaim saja, tidak ada buktinya, ya. Dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Bahwasanya klaim mereka justru bertentangan dengan kenyataan yang ada. Ibrahim hidup jauh sebelum, ya, turunnya Taurat dan Injil, ya. Maka klaim mereka dimentahkan dan terbantah, ya, dengan kenyataan yang ada. Maka ini yang harus diingat, suatu pernyataan, suatu klaim, suatu pengakuan tidak dianggap, ya, sama sekali apabila tidak sesuai dengan kenyataan, ya, tidak berdasarkan dalil, ya, tidak berdasarkan dengan dalil, hanya pernyataan dan pengakuan semata, ya. Ini suatu garis merah yang bisa diambil nantinya atau dihubungkan nantinya dengan hadis-hadis yang akan disebutkan setelahnya. Kemudian al-mu'allif rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat yang kedua, wa qawluhu, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati la minas salihin. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-130. Dan siapapun yang membenci agamanya Nabi Ibrahim, tidaklah dia kecuali orang yang membodoh-bodohkan dirinya sendiri, ya. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilihnya, memilih Nabi Ibrahim ketika di dunia menjadi orang yang terpilih, ya, sebagai seorang rasul, ya, bahkan sebagai seorang khalil, ya, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa innahu fil akhirati la minas salihin, Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu di akhirat termasuk golongan orang-orang yang soleh. Surat Al-Baqarah ayat yang 130. Ya. Berkata Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya, Qaulullah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa man yarghabu an millati Ibrahim. Dan tidaklah seorang yang benci terhadap agamanya Nabi Ibrahim. Qala Syekh Shalal Fauzan, yakni man yatrukuha. Yaitu ini maksud orang yang meninggalkan agama Nabi Ibrahim tersebut. Qala farraghbatu 'ani syai'i tarkuhu. Maka yang dimaksud raghbah 'ani syai'. Ya. Ar-raghbah 'an, ada 'annya. Terhadap sesuatu. Ar-raghbah terhadap sesuatu yaitu apa? Tarkuhu, meninggalkannya. Ini ar-raghbah 'an. Raghbah terhadap sesuatu. Naam. Amma ar-raghbatu fi syai', adapun ar-raghbah pada sesuatu dengan kata apa? Fi. Fa innaha talabuhu. Maka yang dimaksud dengan sikap ar-raghbah tersebut yaitu talab, justru mencari, bukan meninggalkan. Jadi perhatikan, kalau dikatakan ar-raghbatu an, itu berarti artinya apa? Ya. Biasa diartikan membenci, ya. Dan di sini Syekh Shalal Fauzan mengatakan yaitu apa? Meninggalkan sesuatu tersebut. Adapun ar-raghbatu fi, naam, yarghabu fi misalnya. Maka yang dimaksudkan adalah mencarinya, mencintainya. Naam, ini yang dimaksud dengan ar-raghbah fi, ya, dengan kata fi, bukan dengan kata an. Kalau ar-raghbah an maknanya kebencian, ar-raghbah fi maknanya apa? Kecintaan. Naam. Qala wa millatu Ibrahim hiya at-tauhid wal ikhlas lillahi azza wa jal. Dan agamanya Nabi Ibrahim yang dimaksud adalah mentauhidkan Allah dan juga ikhlas kepada Allah azza wa jal. Qala wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidaklah orang yang membenci meninggalkan agama Nabi Ibrahim yaitu tauhid tadi illa man safiha nafsah, kecuali orang yang membodoh-bodohi dirinya sendiri. Qala wassafahu huwa al-khiffatu fil aql. Yang dinamakan dengan as-safah, kebodohan, yaitu al-khiffah fil aql. Dangkalnya pemikiran, dangkalnya akal seseorang. Qala fahuwa safih fi nafsihi. Ya. Wa huwa yaz'amu annahu aqil. Maka dia adalah seorang yang bodoh sebetulnya dalam keadaan dia menyangka bahwasanya dirinya adalah seorang yang aqil. Ya. Jadi as-safah ini lawan dari al-aql, ya. As-safih lawan dari aqil. Dia sebetulnya safih, ya, ketika dia meninggalkan agama Nabi Ibrahim yaitu tauhid, berbuat kesyirikan dalam keadaan dia menyangka bahwasanya dirinya adalah seorang yang aqil, yang berakal, ya. Oleh karena itu kita mengingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan laqab kepada Abu Jahal dengan Abu Jahal, ya. Bapaknya kebodohan, ya. Padahal pada zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, ya, Abu Jahal ini dikenal sebagai apa? Abul Hakam, ya. Seorang bapak daripada Al-Hakam, hikmah, sikap hikmah. Ya, artinya orang yang memiliki ilmu, ya. Di mana orang-orang Quraisy biasanya apabila memiliki suatu permasalahan atau ada perselisihan di antara orang-orang Quraisy, datangnya biasanya kepada Abu Jahal ini, ya. Karena dia memiliki ilmu dan juga memiliki keadilan, ya. Namun ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Jahal ini tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah kebodohan yang nyata, ya. Kebodohan yang nyata, meninggalkan tauhid, ya. Meninggalkan millahnya Ibrahim, maka dia adalah seorang safih. Maka dia dijuluki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Abu Jahal, bapaknya kebodohan, ya. Bagaimana bisa dengan atau bagaimana bisa seorang yang berakal meninggalkan tauhid, ya, suatu perkara yang paling masuk akal, ya, suatu perkara yang paling bisa di ya, mengerti oleh akal, ya, bahwasanya zat yang maha menciptakan segala sesuatu, maha memberi rezeki, ya, maha menghidupkan, maha mematikan, dan mengatur alam semesta ini, dialah yang berhak untuk diibadahi. Ini masuk akal dan bisa dimengerti oleh akal. Ya. Dan bagaimana bisa ya, mereka mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah yang menciptakan, ya, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Kemudian mengingkari uluhiyah Allah, mengingkari bahwasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ini jahal, ya. Maka Abu Jahal cocok dengan namanya. Ya bagaimana dikatakan Abu Hakam? Tidak mungkin dikatakan Abu Hakam dalam keadaan dia tidak mengakui tauhid uluhiyah. Qala wa annahu hakim, dalam keadaan dia itu menyangka bahwasanya dirinya adalah seorang yang memiliki hikmah, ya. Wa mudrikun lil umur, dan juga dia menyangka bahwasanya dia mengetahui segala atau banyak perkara. Ya. Namun dia dikatakan safi, contohnya Abu Jahal tadi, ya. Meninggalkan agama ya Nabi Ibrahim, ya, dalam keadaan dia menganggap dirinya adalah seorang yang berakal, memiliki hikmah dan mengetahui atau memiliki pengetahuan yang luas. Qala walakinnahu fil haqiqati safi, akan tetapi dia pada hakikatnya adalah seorang yang safi, akalnya dangkal. Qala falladhi yatruku millata Ibrahim safi, maka orang yang meninggalkan agama Nabi Ibrahim adalah seorang safi. Kemudian dilanjutkan potongan ayat selanjutnya, walaqad istafainahu, dan sungguh kami telah memilihnya. Qala ya'ni ikhtarna Ibrahim alaihi salam, yaitu kami memilih, ya, istafa yaitu ikhtara, nah, sama maknanya itu memilih. Nah, istafainahu yaitu ikhtarnahu, ikhtarna Ibrahim, kami memilih Ibrahim alaihissalam itu sebagai seorang nabi, seorang rasul. Fid dunya, di dunia, dipilih di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, sesungguhnya Nabi Ibrahim ketika di akhirat adalah termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin, ketika Rabbnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, aslim, berislamlah engkau. Qala aslamtu li rabbil alamin, maka Nabi Ibrahim mengatakan, aslamtu li rabbil alamin, aku berislam, berserah diri kepada Rabbul alamin. Apa yang dimaksud? Qala Syekh Shalal Fauzan, akhlasa dinahu lillahi azza wa jal, mengislamkan diri, menyerahkan diri kepada Rabbul alamin, yaitu mengikhlaskan agamanya kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah hanya kepada Allah. Qala wa taraka ibadatal awthan wal asnam, dan meninggalkan peribadahan kepada berhala-berhala dan patung-patung. Wa kasaraha wa haffamaha, bahkan lebih dari itu Nabi Ibrahim menghancurkannya, ya, meruntuhkannya, meruntuhkan patung-patung tersebut, menghancurkannya. Wa tabarra'a min ahliha, dan berlepas diri dari orang-orang yang menjadi penyembah patung-patung tersebut, yaitu kaumnya sendiri, bahkan bapaknya sendiri. Ya, Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Ya. Innani bara'u mimma ta'budun, ya, illa alladhi fatarani, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, ya, sesembahan kalian semuanya, illa alladhi fatarani, kecuali yaitu zat yang menciptakanku, yaitu kecuali, ya, sesembahan kalian yang satu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, karena kaum Nabi Ibrahim juga menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, namun berbuat kesyirikan sebagaimana juga orang Quraisy. Qala wa hasala lahu ma hasala min al-idza'i 'ala dzalika, dan terjadilah apa yang terjadi pada diri beliau, ya, berupa gangguan di atas apa yang beliau berada di atasnya, yaitu apa? Tauhid. Beliau diganggu dan bahkan dibakar, ya, oleh kaumnya sendiri. Ya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menolong beliau. yaitu dalam kisah yang ma'ruf, kisah di mana Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, namun api tadi menjadi bardan wassalaman ala Ibrahim, menjadi dingin dan keselamatan atas Nabi Ibrahim. Kemudian lanjutan dari ayat idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin, atau ayat yang sama masih yang sudah kita baca, ketika Rabbnya berkata kepadanya aslim, berislamlah. Qala aslamtu li rabbil alamin, aku berislam, berserah diri kepada Rabbul alamin. Qala aslama yakni inqadda, inqada li rabbil alamin azza wa jalla wa la tanqadu li ghairihi. Aslama, berislam, berserah diri, yaitu tunduk kepada Rabbul alamin azza wa jalla, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tanqadu li ghairihi, dan tidak tunduk kepada yang selainnya, ya, dari berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan. Naam. Kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ya, setelah dua ayat yang disebutkan oleh muallif, beliau menyebutkan hadis-hadis dalam bab ini. Beliau menyebutkan yang pertama, qala wa fihi hadithu al-khawarij qad taqaddam, dan dalam bab ini ada hadis al-khawarij juga, ya, qad taqaddam, dan sudah berlalu pada bab yang sebelumnya, ya. Hadis tersebut masuk pula pembahasannya dalam bab ini. Dari sisi apa nanti kita akan bahas. Kita baca terlebih dahulu, ya, syarah Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala dalam atau mengenai hadis ini. Qala ay fi hadzal bab al-hadis alladhi fi awwalil bab alladhi qablahu, yaitu pada bab ini juga masuk hadis yang ada pada awal bab sebelumnya, ya, awal bab yang sebelumnya, yaitu mengenai bahwasanya kebid'ahan itu lebih, ya, parah daripada dosa besar. Apa hadis tersebut? Ya, yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah thumma la ya'uduna ilayhi. Itu mengenai khawarij, mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya panah dari hewan buruan, kemudian tidak kembali kepadanya. Qala hadhihi bid'atul khawarij, maka ini adalah kebid'ahan al-khawarij, ya. Maka apa hubungannya dengan bab ini? Sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan, dari ayat yang pertama kita mendapatkan khulasah, yaitu kesimpulan, bahwa pengakuan saja tidak cukup, harus ada bukti, ya, dari sebuah pengakuan untuk bisa dianggap bahwa pengakuan tersebut benar. Pengakuan tersebut hak, bukan pengakuan yang batil, bukan sebatas hanya klaim saja, ya, klaim yang dusta. Nah, maka di sini al-khawarij, sebagaimana kita ketahui, mereka mengklaim bahwasanya mereka di atas Islam yang hak, Islam yang benar. Bahkan mengkafir-kafirkan kaum muslimin di luar kelompok mereka. Mengkafirkan kaum muslimin yang terjatuh kepada dosa besar. Bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi, ya, alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum. Namun apa kata Nabi? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamruquna minad din, mereka keluar dari agama, ya. Mereka tidak di atas jalan yang lurus. Dalam keadaan mereka mengklaim apa? Mereka berada di atas Islam yang lurus, Islam yang paling benar, yang selainnya kafir, ya. Karena terjatuh kepada dosa besar misalnya, atau tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa taala misalnya, ya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian memfonis mereka, yamruquna minad din, mereka keluar dari agama. Yang kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa yang dimaksud adalah mereka ghulu, berlebih-lebihan dalam hal agama. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan mereka keluar, memang benar-benar keluar dari agama, ya. Mereka kafir, ya, menurut sebagian ulama. Namun yang sahih, maksudnya mereka tidak keluar dari agama, bahkan sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, minal kufri farru, mereka itu berlari dari kekufuran, mereka takut terhadap kekufuran, sehingga apa? Sehingga terjatuh kepada perbuatan ghulu, ya, dikarenakan khawatir diri mereka terjatuh kepada kekufuran. Nah, maka ternyata klaim mereka tidak cocok ya dengan kenyataan. Mereka difonis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang yang berukunan minat din, keluar dari agama, bersikap berlebih-lebihan dalam agama, bukan berada di atas Islam yang hak. Ini ya garis merah yang bisa kita tarik dari ayat yang disebutkan oleh al-muallif sebagai judul bab dengan hadis khawarij yang disebutkan setelahnya. Kemudian nanti akan ada hadis-hadis yang lainnya yang juga masih berhubungan ya dengan topik yang kita sebutkan tadi, bahwasannya pengakuan itu tidak bisa diterima kecuali berdasarkan ya, atau apabila ada buktinya ya, apabila ada bukti nyatanya baru bisa diterima. Nah, insya Allah akan kita bahas hadis-hadis yang setelahnya pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.